السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan dan Allah tidak pernah hentikan. Di mana bumi dipijak, di situ ada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir yang di tuntunkan dan disyariatkan untuk kita baca setiap hari adalah tahmid. Alhamdulillah yang memberikan pesan bahwa tidak ada waktu, tidak ada hari kecuali di sana ada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, tugas besar kita adalah bersyukur. Tugas besar kita adalah mengingat dan menjadikan ini sebagai motor penggerak untuk bertakarrub dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Oleh karena itu, marilah kita isi waktu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih bersama bab Al-Wasiyah bin Nisa, wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Dan kemarin kita sudah membahas hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ketika Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik hal yang bisa meninggikan seseorang, mengangkat seseorang, memuliakan seseorang, tidak lain tidak bukan adalah wanita yang soleha. Oleh karena itu, jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah derajat kita, maka milikilah dan hiduplah wanita yang soleha, istri yang soleha. Dan sebagaimana kalau kita jadi wanita, dan kita ingin dimuliakan oleh Allah dan menjadi penyebab orang itu dimuliakan, menjadi penyebab suami kita dimuliakan oleh Allah, ayah kita dimuliakan oleh Allah, maka jadilah wanita salehah. Itu selalu berpikir demikian. Jadi kalau kita sebagai laki-laki selalu berpikir, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, milikilah istri yang salehah. Hiduplah bersama wanita yang salehah. Didiklah anak perempuan kita menjadi anak yang salehah. Dan kalau kita sebagai wanita dan kita ingin dimuliakan oleh Allah dan menjadi sebab seorang laki-laki yang merupakan suami kita, yang merupakan ayah kita, dimuliakan oleh Allah, maka jadilah wanita salehah. Jadi selalu melihat ini dari dua sisi, sehingga kita enggak hobinya cuma nuntut pihak lain, enggak, tapi dua-dua sisi ini berusaha. Karena mata itu adalah ketinggian, mati itu towil, jayid, tinggi dan baik dari sebuah hal. Itu di mana dinamakan al-mati. Dan timbangan yang sisi timbangan yang berat itu pun dinamakan mati. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah rahasia ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Jadi istri yang soleh bukan hanya sebatas perhiasan untuk apa itu tadi, yang namanya perhiasan kan di ada sisi kesenangan dan sebagainya, tapi dia itu mengangkat derajat, sebab di derajat kita diangkat sama Allah, itu maksudnya. Artinya sebab kita, salah satu sebab utama kita istiqomah, salah satu sebab kita jadi lebih baik. Sebagaimana sebaliknya, wanita yang buruk, wanita yang tidak salehah, itu salah satu sebab kesengsaraan dalam hidup, sebab ketidakistiqomahan seseorang, sebab jatuhnya iman seseorang. Illa man rahimah rabbuhu, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dan itu gak banyak. Gak banyak orang yang bisa bertahan hidup bersama wanita yang tidak soleh, gak banyak. Sejarah mencatat nama seperti Nabi Lut, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Tapi berapa orang seperti mereka, jemaah? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan main ambil resiko hanya karena kita terpukau pada fisiknya, kita terpukau pada kecantikannya, akhirnya aspek kesolehan, aspek ketakwaan itu tidak kita perhatikan. Atau ketika kita punya anak perempuan, kita hanya fokus pada mempercantik dia saja. Kita lupa mendidik anak perempuan kita. Maka jangan salahkan siapapun kalau ketika nih anak perempuan dewasa, dialah penyumbang dosa-dosa ke diri kita. Dengan tidak bertauhid, dengan mengeksploitasi kecantikannya misalnya, dengan membuka auratnya, dan sebagian berzina, emangnya ayahnya gak tahu menjawab tuh di hadapan Allah. Gak ditanya tuh ayah di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda pemimpin dan setiap Anda akan ditanya tentang siapa yang Anda pimpin. Jadi hanya akan menyengsarakan kita di hari kiamat. Tapi memang itu salah kita juga, karena kita gak didik. Oleh karena itu ini hal yang perlu kita tanamkan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Itu hal yang perlu kita contohkan. Hadirin Allah muliakan, itulah hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan hanya kita sekali lagi lihat dari dua sisi. Jadi bagi wanita, setiap wanita itu ada, atau pada dasarnya wanita itu punya keinginan untuk punya peran dalam kebaikan. Nah, kalau ingin punya peran dalam kebaikan, jadilah wanita salihah. Jadilah wanita salihah. Bukan wanita yang sukanya menuntut. Gak akan selesai dan gak akan bahagia. Sebagaimana laki-laki ingin mendapatkan ketenangan, maka hiduplah bersama wanita salihah. Makanya kan litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang bersama istri kalian, dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, istri yang seperti apa yang bisa menenangkan suaminya dan membuat Allah memberikan ketenangan kepada suaminya? Jelas al-mar'atu salihah, istri yang atau wanita yang salihah. Kita buka sesi diskusi tanya jawab karena sudah beberapa waktu kita tidak berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh umat Islam dimanapun berada, dan juga merahmati Imam Nawawi serta keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika ada suami dipergoki istrinya berperilaku LGBT? Kemudian karena suaminya ini tidak ingin melepaskan istrinya, maka terkesan suami ini jadi tidak punya power dari dalam rumah tangganya, sehingga menuruti apa saja kemauan istrinya itu, walaupun hal yang dilarang, misalnya membuka aurat. Apa yang harus dilakukan istri ini, Ustadz? Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan mencari solusi atau menyelesaikan maksiat dengan maksiat yang lain. Bukankah al-khairu la ya'ti illa bi khair, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu tidaklah datang kecuali dengan sebab kebaikan. Jadi kalau ingin baik, gunakanlah cara yang baik. Karena kebaikan itu tidaklah hadir kecuali dengan atau kecuali disebabkan oleh kebaikan. Jadi yang ada perilaku LGBT lalu direspon oleh istrinya, atau bisa jadi dimanfaatkan oleh sang istri untuk mengikuti hawa nafsunya, ya gak selesai-selesai. Yang satu hawa nafsu, yang satu hawa nafsu. Kenapa LGBT? Karena menuruti hawa nafsu. Nah, istrinya juga, kenapa buka? Karena menuruti hawa nafsu. Jadi yang menang di rumah tangga ini adalah hawa nafsu. Yang menang adalah hawa nafsu. Dan kalau hawa nafsu menang, maka siapa yang sengsara? Ya suami dan istrinya, dua-duanya sengsara. Waqad khaba man dassaha. Khaba. Dia akan rugi, dia akan sengsara, dia akan sial dan seterusnya. Ya itu. Kalau kita enggak membersihkan hati kita, bahkan mengotori hati kita dan memberikan panggung kepada hawa nafsu untuk menguasai hati kita, maka hanya ada satu kata, sengsara di dunia maupun di akhirat. Jadi harusnya, terus gimana dong solusinya? Maksiat itu direspon dengan taubat. Direspon dengan taubat. Sang suami taubat, taubatan nasuha. Dan salah satu bentuk taubat di langkah berikutnya adalah kembali menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Bukan justru tersandera oleh istrinya karena istrinya artinya memegang aib suami gitu loh. Jadi dan suaminya ketakutan. Jadi gara-gara maksiat tersebut akhirnya dia tersandera oleh istrinya. Ya udah nurutin semuanya. Bukan begitu caranya. Taubat, taubatan nasuha, lalu masing-masing kembali ke kotaknya. Kembali ke kotak. Ini hanya lingkaran yang ada ujung dan gak ada tepi kalau seperti ini. Dan kita gak akan dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa pertanyaan tentang kasus ini. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarganya, amin rabbal alamin. Merahmati Ustadz, keluarga serta semua kru dan seluruh kaum muslimin, amin rabbal alamin. Izin bertanya, kalau suami yang terbaik itu hanya yang tidak memukul, bagaimana kalau suami yang menyakiti secara verbal seperti mengungkit-ungkit pemberian, mengatakan bodoh dan kata-kata lain yang kasar kepada istri? Dalam pertanyaan yang lain, jazakallahu khairan, beliau menyampaikan, ini pertanyaan lain ya, penanya lain, setelah salam dan mendoakan kita, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semua penanya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Ustaz, suami saya tidak memukul tapi selalu menyakiti lewat lisannya, selalu tidak bisa berkata lembut, dan ini bagi saya lebih menyakitkan, lebihnya itu pakai huruf kapital, lebih menyakitkan daripada dipukul, karena saya rasa luka hati lebih susah hilang. Bagaimana menurut Ustaz, dan tolong beri nasihat terbaiknya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Memang dalam beberapa sisi diserang lewat lisan dan dicaci maki lewat lisan itu lebih menyakitkan daripada dipukul. Tapi hati-hati dalam berbicara tentang masalah ini, karena dipukul juga sangat berat. Dan jangan sampai Allah uji kita dengan ucapan kita. Misal kadang-kadang kita, saya gak bicara penanya, tapi sebagian kita, kamu tuh masih mending, aku tuh dicaci maki tuh lebih gak enak. Hadirin, dipukul tuh berat, hadirin. Dan beliau-beliau ini yang bertanya kan, alhamdulillah, kalau dari pertanyaannya, suami saya tidak memukul, berarti merasakan dipukul belum? Belum. Dan semoga enggak ya. Tapi dipukul tuh berat. Dan banyak istri tuh cacat loh. Ada yang dipukul, ada yang dibanting, ada yang kaki ya apa betisnya patah. Patah betis, kaki apa tulang. Enggak mudah gitu loh. Dan dipukul itu kan bukan hanya sekedar fisik ya. Dipukul itu kan salah satu pesan kebencian dan tidak disayang gitu loh. Dan itu menyakitkan juga bagi wanita ketika dia merasa tidak disayang oleh suaminya. Jadi semoga kita tidak diuji dengan pemukulan dan tidak diuji dengan ucapan-ucapan lisan. Jadi benar menyakitkan, dicela, dicaci, di kata-kata kasar, lalu binatang keluar ke kita sebagai istri itu sangat menyakitkan. Dan sekali lagi, sebagian dari beberapa sisi itu lebih parah daripada dipukul, tapi tidak juga meremehkan dipukul berat, sangat berat, dan juga meninggalkan trauma puluhan tahun, bahkan ada yang trauma seumur hidup karena dipukul. Ada yang cacat, ada yang telinganya nggak bisa dengar lagi, ada yang cacat di wajah, ada banyak kasus dalam masalah ini. Jadi semoga tidak yang ini dan tidak yang itu, karena dua-duanya berat, dan objek kan beda-beda ya, benar nggak sih? Sebagaimana pemukulan itu beda-beda, objeknya pun beda-beda. Karena orang gak sama. Sebagaimana kelemahan orang beda-beda juga. Ada orang memang ketik apa kalau dipukul biasa nggak terlalu ini, tapi kalau dicela dicaci wah sakitnya minta. Ada sebagian orang enggak. Kalau dicaci dicela biasanya. Kalau dipukul apalagi di muka dan seterusnya, wah itu bisa drop dan hancur dia. Dua-duanya sama-sama berat dan wanita itu berbeda-beda. Semoga Allah jaga dari dua masalah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama perlu kita camkan bahwa yang membuat kita sakit hati itu ketika dicela oleh suami, ketika dicaci maki oleh suami, atau sebelum itu ya, lagi-lagi kita lihat dari dua sisi dulu deh. Sisi yang pertama, sisi suami. Oh, dan saya mau meluruskan nih, pertanyaan-pertanyaan adalah, kalau suami yang terbaik itu hanya yang tidak memukul, tidak ada kata hanya. Tapi di antara ciri suami terbaik itu tidak memukul. Karena enggak ada kata hanya dalam hadis Nabi SAW. Ulaika laisu atau laisa ulaika khiyarukum. Mereka bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian, enggak hanya. Kalau begitu berarti orang suami yang enggak mukul istrinya tapi dia enggak sholat terbaik dong, enggak kan? Suami yang gak mukul istri tapi dia melakukan kesyirikan terbaik, bukan begitu. Tapi salah satu ciri laki-laki atau suami terbaik adalah gak mukul istri. Ada ciri yang lain, ada kriteria yang lain, ada sifat-sifat yang lain. Itu perlu diklarifikasi. Jadi kita lanjutkan. Dari pihak suami, hendaknya suami menjaga lisannya. Nabi SAW mengatakan bahwa yang sulit menjaga lisan itu secara umum wanita, bukan laki-laki. Maka jangan berperilaku seperti itu. Salah satu sekali lagi ciri laki-laki yang baik itu ia menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lalu Nabi SAW bersabda, man shamata najah. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Karena setiap yang kita omongkan dihisab sama Allah. Dan lisan salah satu penyebab banyak orang masuk neraka. Dan sekali lagi tidak cocok dengan DNA laki-laki. Gak cocok dengan DNA laki-laki. Makanya lihat orang-orang besar, yang benar-benar punya DNA laki-laki, walaupun dia belum jadi orang yang soleh, walaupun misalnya dia tuh pendosa, tapi lihat bagaimana mereka tuh jaga lisan. Mereka gak umbar lisan. Walaupun orang soleh, bukan juga. Orang baik, gak juga. Tapi mereka gak melakukan hal itu gitu loh. Karena sekali lagi, itu tidak cocok dengan DNA laki-laki. Laki-laki tidak demikian. Wa nas'alullah sawal afiyah. Jadi itu bagi suami. Bagi istri, perlu kita camkan bahwa yang membuat kita sakit hati, terpukul, luka yang dikatakan yang senantiasa menganga dan tidak pernah kering, itu bukan kata-kata dari suami kita, bukan. Bukan kata-kata dari suami kita. Namun yang membuat kita sakit hati adalah karena kita biarkan kata-kata itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang membuat kita terpukul, hancur, luka, dan trauma. Kalau kita tidak biarkan kata-kata itu masuk ke dalam hati kita, kita selewat aja. Bahkan kalau misalnya itu di WA, misalnya kita gak baca WA tersebut. Ya udah kita tahu suami kita marah, udah gak usah dibaca. Ambil poinnya aja. Apalagi kita tahu suami kita punya masalah dari sisi ini, ya ngapain dibaca. Dan kalau mau terbaca atau terdengar karena di, apa, nama-nama hewan itu diucapkan di depan wajah kita, di depan diri kita, gak usah masukkan ke hati. Yang harus kita masukkan ke hati adalah zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat kata-kata itu. Nabi kita SAW mengatakan apa? Wa ayu qalbin ankaraha nukitat lahu nuktatan bayda. Setiap jiwa, setiap hati, ketika fitnah itu mencoba masuk, fitnah apapun itu mencoba masuk ke hati itu, ankaraha, hati itu mengingkarinya, menolaknya, mengusirnya. Gak dikasih masuk sama hati. Gak, pergi gitu. Diingkari, gak. Maka Allah akan bubuhkan titik putih ke hati tersebut. Titik putih. Sehingga kalau titik putih itu terus, maka hati kita bersih. Jadi justru bisa jadi kata-kata kasar itu, kata-kata gak pantas itu, itu membuat hati kita semakin bersih. Allahu Akbar. Karena semakin banyak kata-kata itu diucapkan ke si istri, lalu setiap istri itu mendengar kata-kata itu, hatinya selalu mengingkari. Berarti titik putihnya semakin banyak gak? Hah? Semakin banyak. Jadi hatinya semakin apa? Bersih, putih, atau pekat, hitam? Hah? Bersih. Berarti istri yang ngerti ilmu berharap dapat kata-kata apa dari suami? Mas, hari ini dong mas, kayaknya hati agak-agak kotor nih, saya butuh membersihkan. Ya bukan begitu juga hadirin. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan pernah berharap bertemu dengan kata-kata itu. Tapi kalau Allah takdirkan, fasbiru, sabar. Iya apa tidak? Makanya bikin sakit hati banyak orang di masyarakat itu kan baca komen orang misalnya di sosial media, cuma gak dibaca. Emang dia sakit hati? Enggak. Gue lagi kesal banget. Sehari ini berantakan semuanya. Kenapa sih? Ya bermula dari tadi pagi gue baca komen-komen orang gitu lah, di akun gue atau segala macam. Kok mereka tega kayak gitu ngomong ke gue ya? Akhirnya satu hari itu bad mood. Pakai yang salah apa? Kenapa dibaca itu? Siapa yang suruh baca? Kita tuh disuruh baca Quran, bukan baca komen. Tapi kalau Anda baca ya tanggung sendiri resikonya. Konsekuensi itu konsekuensi dari sebuah keputusan. Ya kan gak ada yang suruh baca. Suami kita celah caci maki. Siapa yang suruh masukkan ke hati? Gak ada yang suruh masukkan ke hati. Kita disuruh memasukkan zikrullah. nikmatullah. Masuk kita masukkan mengingat Allah, nikmat Allah ke dalam hati. Ah, itu bukan itu. Jelas ini hadirin sekalian, wallahu ta'ala misal. Ya, kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Tapi berat, jelas berat. Gak mudah, Ustaz, setuju, gak mudah. Ini bukan menggampangkan kita tuh perjuangan istri-istri yang dicela, dicaci maki, di kata-kata yang gak bagus. Itu sangat-sangat menyakitkan, tapi coba dilatihlah. Jangan masukkan ke hati. Apalagi kalau suami kita, ya memang masalahnya di sini, berarti kan bukan sekali dua kali. Ya udah, jangan, anggap biasa aja udah. Jadi masukan. Masukan zikrullah azza wa jalla. Wallahu ta'ala misal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Imam Nawawi, keluarga. Semoga Allah memberikan Ustaz, keluarga, tim. Begitu juga kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz, saat saya belum bisa mendidik, menyampaikan ilmu kepada keluarga karena keterbatasan diri yang kurang ilmu, maka saya membawa keluarga ke kajian. Apakah itu sudah termasuk mendidik mereka dan seperti itu diperbolehkan? Syukran, jazakallahu khairan wa iyyakum. Terima kasih. Yang pertama, mengaku bahwa kita belum bisa mendidik sebagai seorang kepala keluarga, itu pengakuan itu awal dari kebaikan. Karena orang buruk itu salah satu sifatnya gak mau mengakui kekurangan dan cari pembenaran terus. Insya Allah ini salah satu ciri orang baik. Yang kedua, mengajak keluarga kajian, bagus, bagus itu. Dan itu kewajiban kita ketika kita gak bisa langsung mengajarkan mereka secara utuh. Mungkin kita bisa menasehati, tapi kan membahas masalah secara utuh itu butuh kriteria tertentu. Jadi itu hal yang bagus. Ajak seluruh keluarga itu duduk di majelis ilmu, datang ke kajian. Jadi bukan hanya diperbolehkan, itu disyariatkan dan kita mendapatkan pahala besar. Namun, itu saja belum cukup. Tapi alhamdulillah. Tapi belum cukup. Tetap kita harus bicara sebagai kepala keluarga. Dan mengawal proses beramal dari isi dari ilmu dalam kajian tersebut. Jadi okay, kita gak bisa kajian depan istri dan anak-anak, kita gak bisa jelaskan sebuah masalah atau hukum secara detail. Okay, kita bawa anak-anak atau kita bawa istri dan anak-anak kita ke kajian. Nah, setelah kajian kan kita punya PR nih, gitu loh. PR-nya apa? Mengamalkan isi kajian tersebut. Dan mengamalkan itu kan gak mudah. Dan diantara yang dibutuhkan adalah pengawalan, dikawal. Dan itu adalah peran dari ayah atau kepala keluarga. Lalu juga mengingatkan kembali. Jadi setelah selesai kajian, coba diskusi. Sang ayah berusaha menyimpulkan, menekankan. Dan sang ayah berusaha membaca, atau suami dan ayah ya, suami dan ayah berusaha mengambil intisari kajiannya dan mengejawantahkan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Contoh misalnya, kita baru saja ikut kajian tentang sabar. Nah, sabar ini kan sebuah konsep yang umum, konsep dasar, konsep umum. Nah, kalau kita bicara konteks rumah tangga dan keluarga kita, nah seperti apa bentuk kesabarannya? Nah, itu kan perlu dirangkum sama suami dan ayah, dan perlu diejawantahkan, diterangkan. Jadi setelah selesai kajian, kita bisa bilang ke anak kita yang kemarin ujiannya gak lulus, misalnya ujian universitasnya gak lulus, belum diterima gitu. Nah, seperti kamu, Kak, kemarin kan kamu udah berusaha, lalu kamu Allah belum takdirkan lulus. Nah, berarti kamu harus bersabar, gitu loh. Karena kan sang ustadz atau ulamanya nggak mungkin bilang begitu, atau nggak mungkin bisa ngebahas semua kasus di murid-muridnya atau di jamaahnya, apalagi kalau jamaahnya banyak. Nah, itu peran dari suami dan ayah. Jadi jangan setelah kajian nguap gitu aja, disampaikan lagi, terapkan dalam kasus rumah tangga dan keluarga kita, lalu dikawal pengamalannya. Dan yang paling penting juga, kita sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga harus menjadi teladan. Artinya menjadi orang yang pertama mengamalkan isi kajian tersebut, sehingga keteladanan kita bisa membuat Allah memberikan keberkahan ke keluarga kita, istri kita melihat, anak-anak kita melihat, dan mereka semangat berbuat baik. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.